gua ya mohon jika pinggangan memperhatikan ya, diperlihatkan ya, apa maksudnya kamu tanya saya begitu? Ya nggak tahu, kau tanya saya. Ikan pinggangnya diperlihatkan, ikan pinggangnya diperlihatkan, ikan pinggangnya diperlihatkan, ikan pinggangnya diperlihatkan, ikan pinggangnya diperlihatkan, ikan pinggangnya diperlihatkan, ikan pinggangnya diperlihatkan. Mana ikan pinggangnya? Kumalas ospek online 2020 2021. Corona anjing Wuhan, shout out to Dadang Rosikin, shout out to Dadang Rosikin, telah membawa Best TV ke kejayaannya. 11.000 subscriber tanpa promosi. Mau kuliah di Garut biar dapetin world best, tapi rumahku jauh, rumahku di Atlanta sebelah Cibaduyut. Lil Mama ditunggu desain Def Jam cabang Garut boleh aja cabang Cibaduyut juga. Serah aja yang penting desain. Biayanya hanya sebungkus kopi diseduh dengan gorengan hangat. Tapi yang pasti aku gak bisa ngumpul malam karena aku ospek online. Ospek online. Ospek online. Ikan pinggangnya diperlihatkan, ikan pinggangnya diperlihatkan, ikan pinggangnya diperlihatkan, ikan pinggangnya diperlihatkan, ikan pinggangnya diperlihatkan, ikan pinggangnya diperlihatkan.